Masyaallah wa rahmatullah. Manzilna fi suratil jin. Masih pada surat al-jin. Pada pertemuan yang telah lalu kita membaca ayat 4, 5 dan 6. Yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan mereka itu ada yang melampaui batas karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka dalam memahami agama Islam ini. Allah menyatakan wa annahu kana yaqulu safihuna, dan sungguhnya orang yang bodoh di antara kami, ini pengakuan jin yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alallahi syatata, akhirnya mereka mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Kemudian wa anna dhananna an lan taqula al insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, dan jin mengira bahwasannya manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan dusta. Wal jin 'ala Allahi kadhiba, pikirannya orang-orang atau jin-jin ini karena dia cuma ikut yang memerintahkan dari atas-atas mereka, dari kalangan jin dan manusia, karena dia hanya pesuruh saja, karena disuruh oleh pimpinan mereka untuk mencari penyebab terhalangnya berita-berita dari langit karena mereka dilempari dengan bintang-bintang. Mereka ngira orang yang nyuruh itu tidak pernah berdusta, dia masih berhusnudzon. Wa annahu kana rijalun, dan mereka mengakui dengan statement, dengan ucapan mereka, rijalun, ada sebagian sekelompok dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia, ya'udzun, berlindung, ya, meminta perlindungan, birijali minal jin, ya, meminta perlindungan dengan kepada jin yang lainnya. Fazaduhum rohaqo, pada saat jin dimintai perlindungan, bukannya menunjukkan kepada yang benar, malah mereka tambah menyesatkan dan manusia menjadi takut kepada jin tersebut. Kita lanjutkan pada ayat setelahnya, ayat ke-7. Wa annahum dhannu kama dhanantum allay yab'atsallahu ahada. Fa'annahum dhannu, dan sungguhnya mereka, jin kafir, menyangka, kama dhanantum, sebagaimana kamu, orang-orang musyrik Mekah, ini adalah ungkapan Nabi Muhammad SAW, disuruh mengucapkan, ya, Allah yab'atsallahu ahada, ya, ini perintah Allah, untuk suruh mengucapkan kepada kaum muslimin, sebagaimana mereka juga menyangka sekali-kali Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Jadi jin kafir juga menyangka bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi karena keterbatasan ilmu mereka, karena kesesatan atau provokasi atau pergaulan yang salah kepada orang, kepada jin-jin yang salah. Akhirnya mereka salah gaul dan sesat. Dan sampai tidak mengetahui bahwasanya mereka cinta dunia sampai tidak meyakini adanya akhirat. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maksudnya tatkala mereka mengingkari adanya kebangkitan, mereka pun berani melakukan kesyirikan dan kedurhakaan. Itu bukan hanya kesyirikan saja, kedurhakaan yang lainnya, kemaksiatan yang lainnya, sebagaimana manusia itu melakukan kemaksiatan. Karena jin disyariatkan sebagaimana syariat manusia. Kita sering mendengar ayat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa anna lamasna as-sama, Dan sesungguhnya kami para jin, kembali ke ucapan mereka yang diabadikan dengan Allah, fawajadnaha wa anna lamasna sama, dan sungguhnya kami para jin yang sedang mencoba menembus langit untuk mencuri berita dari langit, sisa-sisa berita. Fawajadnaha muliat, kami mendapati penuh muliat harsan, penjaga syadidan yang ketat, wasuhba, dan panah-panah api bintang yang dilemparkan. Mereka mengakui tatkala sudah sampai langit mau mencuri berita, tentunya mereka tidak mampu untuk terbang menembus sampai sana, cuma mereka seperti orang yang mau meraih tapi dengan apa istilahnya Pak, unda-undaan gitu, unggah-unggahan. Jadi satu dengan yang lainnya itu naik di atas yang lainnya. Tentunya jin punya kaifiat sendiri yang kita tidak mengetahui hakikatnya. Mereka mengakui bahwasanya di langit itu muliat harsan syadida wa syuhba, penuh dengan penjagaan yang sangat ketat, malaikat tentunya, syadidan yang ketat, wa syuhba, dan panah-panah. Muliat harsan syadidan wa syuhba, yaitu langit itu penuhi dengan penjagaan yang sangat kuat, tidak bisa ditembus. Dan ini tentunya berbeda dengan keadaan sebelumnya, karena dulu para jin bisa naik ke langit untuk mencuri kabar, namun setelah diutusnya Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah, langit itu dijaga dengan ketat. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sama. Ayat yang berikutnya. Wa anna kunna, dan sungguh kami para jin dahulu, naqudu minha maqa'ida lis-sama, biasa menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar, nguping. Duduk bukan diundang, mendengarkan dengan seksama tanpa ada apa namanya pengawasan. Namun ini mereka mencuri-curi, nguping istilahnya. Maka idalisam, untuk mencuri berita langit, mencoba mendengar. Faman yastamil an yajidlahu shihabar rasada. Niscaya akan menjumpai sekarang ini, al-an, yajidulahu, menjumpai bintang yang menyala, rosoda, yang sudah disiapkan untuk mengintai jin yang berani mendekat dengan langit, yang di sana ada khobar-khobar tentang keadaan dunia. Wa annakunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'. Tentunya disebutkan dahulu jin duduk di beberapa tempat, kata tempat tertentu di langit untuk mencuri dengar kabar langit, mengambil berita sebagian yang Allah kehendaki tentunya. Namun sekarang fal'an yajidlahu shihabar rasada, mereka sudah didapati meteor, panah api. Jadi kita bisa melihatnya. Tatkala ada bintang yang terlempar, meteor istilahnya, itu adalah lemparan malaikat kepada para jin yang berusaha mencari berita langit. Ya. Ini menunjukkan, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, adanya perubahan besar. Yang dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW longgar, ya, mereka dengan izin Allah diberikan kesempatan oleh Allah, dengan izin Allah, dengan kehendaknya, dengan takdirnya, mereka bisa mencuri, ya, berita-berita dari langit. Namun di sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak seperti yang sebelumnya. Wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa annahum la nadri asharun urida biman. Dan sungguhnya kami para jin, la nadri tidak mengetahui. Asharun urida biman. Apakah keburukan yang dikehendaki oleh orang-orang fil ard yang di muka bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataukah Tuhan mereka yang mendaki bagi mereka petunjuk? Akhirnya dengan itu dia tidak mengetahui, tercampur beritanya. Mereka tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki akan menimpa orang-orang yang di bumi atau Allah yang mengehendaki mereka petunjuk. Jadi tidak akan tahu ini orang akan dapat petunjuk atau dapat kesesatan. Orang ini akan ditunjukkan oleh Allah atau akan disesatkan. Orang ini akan dapat nikmat Allah atau mendapat keburukan. Orang ini akan rezeki atau mendapatkan yang sebaliknya. Ini mujur atau akan nanti buntung. Itu tersamarkan. Akhirnya mereka menyimpulkan dan disampaikan kepada pemuka-pemuka dari kalangan manusia berupa dukun-dukun, tukang ramal, tukang sihir, dan yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut. Tentunya dan kita tidak bisa mempercayai dan apa yang dikatakan oleh syaitan dan para pemukanya. Bahkan tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kejadiannya tatkala menjaga harta zakat mal, dia diganggu, ditangkap sampai 3 kali dan dikasih tips untuk bisa tidak diganggu dengan suruh membaca ayat kursi. Ya. Kemudian Rasulullah tatkala diceritakan oleh Abu Hurairah, shadaqaka wa huwa kadzub. Kamu benar, cerita itu benar. Rasulullah mengiyakan dan menjadikan sebuah syariat. Wa huwa kadzub, dia asal yang ceritakan itu orang pendusta. Jadi resep atau tips untuk mengusir jin dari jin itu akan menjadi sebuah legal dan syar'i tatkala sudah dilegalkan dan disyarikan, diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya pembawa berita itu adalah pendusta. Tentunya orang Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berihtimam, sangat perhatian terhadap Islam ini berkaitan dengan sihir, berkaitan dengan dukun, hadis-hadis sangat banyak, bahkan endingnya kalau seandainya Islam itu sudah kuat, ada had yang dijadikan untuk menghukum orang-orang yang berpraktek sihir dan tukang ramal dan tukang dukun ini adalah hadis sahir darbatan bisaif. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul dengan pedang. Maksudnya dilepaskan kepalanya, dipancung. Ini bentuk perhatian. Hadis yang lainnya, orang yang mencoba bertanya kepada tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir. Kemudian dia membenarkan apa yang dia lakukan, katakan, lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lainnya, dia sebenarnya tidak membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk perhatian Islam untuk berkaitan dengan klenik, mistis, dan yang lainnya. Tentunya hal itu harus kita imani bahwasanya itu ada. Sihir itu ada, jin itu ada. Jangan sampai kita meyakini itu tahayul, enggak ada. Itu semuanya halusinasi. Ya enggak benar, wong ini Al-Qur'an menjelaskan adanya jin, adanya sihir, adanya efek yang sampai Rasulullah juga pernah disihir oleh yang lainnya. Dari kalangan orang kafir, barakallahu fikum. Ini menunjukkan tentunya Islam juga perhatian bagaimana kita ini biar selamat dari yang namanya sihir. Rasulullah SAW berikan tips agar kita ini selamat dari gangguan jin, yaitu dengan dikir-dikir pagi, sore, ayat kursi, al-fatihah, doa a'udzu bikalimati llahi ta'ala min kulli syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un basir, dan yang lainnya. ruqyah dan yang lainnya, Al-Quran seluruhnya, ini menunjukkan bahwasanya perhatian Islam agar kita menjadi orang yang benar-benar bersih dari perkara yang tersebut. Karena orang yang terjerumus kepada kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, ya, innallaha yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Tidak ada ampun di akhirat nanti bagi orang pelaku klenik, mistis dan yang lainnya. Allah taala sab, nasallallahu salamah wal afiyah, dan kita mohon kepada Allah SWT perlindungan kepada kita dan keluarga kita akan terhindarkan dari perkara ini dan dari gangguan jin. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.